Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Nah, ikhwan, kita lanjutkan pelajaran muyassar kita. Kita masih pada penyebutan alat-alat penjazm fi'il mudhari, jenis yang kedua, yaitu alat-alat penjazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Fi'il yang pertama sebagai syarat dan fi'il yang kedua sebagai jawaban atau balasan dari fi'il syarat. Nah, kemarin kita telah menyebutkan lima, ya, di antaranya in, izma, ma, man, dan mahma. Nah, semua ini adalah alat-alat penjazm yang menyebutkan syarat, yang menyebutkan syarat sekaligus menyebutkan balasan dari syarat tersebut. Langsung saja kita lanjutkan ke yang nomor 6, yaitu mata. Yaitu mata. Mata yang diinginkan di sini adalah penyebutan syarat, karena mata ini juga terkadang digunakan untuk kata tanya, ya kan? Seandainya dicontoh, mata tadhabu ilal madrasah, ya, kapan kamu berangkat atau pergi ke sekolah? Nah, sehingga semua sangat, ya, ini diketahui dari sisi maknanya. Namun apabila diinginkan dari mata ini penyebutan syarat, nah, penyebutan syarat, maka berlaku padanya hukum ini, dia akan menjazmkan fi'il mudhari. Seperti contoh di sini, mata tadhhab azhab. Kalau mata ini artinya kapanpun. Kalau diinginkan padanya syarat, ya. Kalau diinginkan hanya sekedar kata tanya, mata berarti artinya kapan, gitu lah. Kalau hanya diinginkan dia sebagai kata tanya. Namun kalau diinginkan dia sebagai, yakni syarat, maka dijelaskan atau diterjemahkan dengan kapanpun. Mata tadhab azhab, kapanpun, ya kan, engkau pergi, saya pergi. Jadi syaratnya apa? Kapanpun engkau pergi. Jawabannya apa? Saya pergi. Sehingga tidak diinginkan di sini pertanyaan. Tidak diinginkan di sini pertanyaan. Namun apa? Syarat. Ya kan? Mata tadhab azhab. Kapanpun engkau pergi, saya pergi. Nah, kemudian berikutnya, yang ketujuh. Ayyana. Ayyana sama seperti mata, maknanya ini kapanpun. Kapanpun, sama seperti mata. Ayyana tahsun sariratuka tuhmat siratuka. Kapanpun, kok di situ apa? Sariratun juga. Nah, diciptakan baru. Nah, sariroh, sariroh itu apa ya? Sariroh, bukan sari ranjang ya? bukan ranjang di sini maksudnya. Dari rahullahu alam. Tuhmat siratuka, akan dipuji perjalanan hidupmu. Namun atau perhatikan di situ ada dua fi'il mudhari, tahsun dan tuhmat. Kapanpun baik sarirahmu, tuhmat akan dipuji siratuka, sirahmu, ya ini perjalanan hidupmu. Nah, keduanya di jazm karena ada ayyana. Ini juga sama seperti mata, kalau diinginkan padanya syarat. Kalau tidak diinginkan padanya syarat, ya tidak. Ya, ini sebagai penjazm. Seperti dalam firman Allah, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Di situ bukan penjazm, ya. Sehingga diinginkan padanya syarat. Semua tergantung dari makna dari kalimat tersebut. Yang ke-8, aina. Ainarnya apa, Ikhwan? Di mana, ya kan? Biasa kalau kita lewati dahulu, ya ini kata tanya dia kan. Aina baituk, ya kan? Di mana rumahmu? Aina abuk, di mana ayahmu, dan seterusnya. Nah, namun sama juga kalau diinginkan padanya suatu syarat, maka dia akan menjadi penjazm dua fi'il mudhari. Jadi kalau pertanyaan aina itu kita terjemahkan di mana. Namun pada konteks kalimat syarat, aina ini diterjemahkan dimanapun. Nah, gitulah. Aina tadhhabil tadhhab Maryamu ma'aha. Aina tadhabi. Di situ tadhabi di kasroh karena bertemu dua sukun, ya. Nah, aslinya aina tadhab al-um. Nah, bertemu dua sukun. Sukun yang pertama menjadi kasroh. Aina tadhab al-um tadhab Maryamu. Di situ tadhabi juga. Hah? Tadhabi Maryamu, iya. Hah, cetakan lama yang tadhabi juga. Ada dua harokat kayaknya di situ. Ya kan, yang benar aina tadhhabil aina tadhhab al tadhhab Maryamu ma'aha. Dimanapun al ibu dia pergi, tadhhab Maryamu ma'aha, akan pergi Maryam bersamanya. Dimanapun sang ibu pergi, Maryam akan pergi bersamanya. Ya, ini menyebutkan syarat. Dan di sini bukan pertanyaan yang diinginkan, ya kan? Bukan pertanyaan, tidak seperti ainal di mana ibu. Nah, namun di sini disebutkan adalah syarat. Di mana ibu pergi, maka Maryam pergi bersamanya. Nah, di sini dicontohkan semua dari fi'il sahihul akhir. Adapun dari af'alul khamsa atau dari mu'tal akhir, bisa antum mengkiaskan. Dan di sini semuanya disukun karena memang mengambilnya contoh dari sahihul akhir, iya kan? Karena memang mengambil dari sahihul akhir. Nah, namun kalau seandainya contohnya dari af'alul khamsa, ya berarti tandanya adalah membuang nun, iya kan? Kalau contohnya dari mu'tal akhir, berarti tanda jazmnya adalah membuang huruf akhir, membuat huruf yang terakhir. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9, Anna ini artinya kemanapun. Terkadang juga diterjemahkan Anna ini dimanapun, ya sesuaikan kalimat. Namun keseringannya kemanapun. Berarti kalau kita contohkan tadi nomor 8, ya tinggal mengganti anna juga bisa, ya kan? Kemanapun. Contohnya anna yadhhabil abu Yadhhab Aliyun ma'ahu. Kemanapun sang ayah pergi, yadhhab Aliyun, maka Ali pergi bersamanya. Dimanapun ayah pergi, maka pergi Ali bersamanya. Nah, demikian ketika menerjemahkan syarat dengan jawaban atau balasan syarat itu biasa dikasih maka gitu loh. In tajtahid tanjah, apabila engkau bersungguh-sungguh maka engkau akan lulus. Idma natata'allam tataqaddam. Ya kan? Kapanpun engkau belajar, engkau akan terpandang, maka engkau akan terpandang. Biasanya seperti itu ketika menerjemahkan. Lebih nampak balasan dari syarat yang disebutkan dalam kalimat tersebut. Nah, di sini yadhhab yang pertama dengan yadhhab yang kedua. Kedua-duanya majzum. Tanda jazmnya adalah sukun karena dia dari fi'il mudhari sahihul akhir. Yang ke-10 haitsuma. Haitsuma sama seperti aina juga, artinya dimanapun. Ya kan? Kita pernah mendengar hadis mungkin yang berbunyi ittaqillaha haitsuma kunta. Nah, bertakwalah engkau kepada Allah haitsuma, dimanapun kunta engkau berada. Nah, namun di dalam konteks hadis ini yang barusan kita baca ini bukan yakni penyebutan syarat, ya kan? Sehingga semua akan menjadi amil menjazmkan dua fi'il mudhari apabila diinginkan padanya syarat dan balasannya. Contoh haitsuma, haitsuma tanzula tukrama. Haitsuma tanzula tukrama. Dimanapun tanzula kalian berdua turun, tukrama maka kalian berdua akan dimuliakan. Nah, dimanapun tanzula dari kata nazala, iya kan? Dimanapun kalian berdua turun, tukroma kalian berdua, maka kalian berdua akan dimuliakan. Di situ mengambil dari apa ikhwan dia contohnya? Dari af'alul khamsah, iya kan? Nazala yanzulu. Kalau di sini tanzulani. Berarti kalau di i'rab dengan af'alul tasrif dengan af'alul khamsah berarti tanzulani yanzulani. Iya kan? Tanzulani yanzulani. Tanzuluna bukan tanzulu sebenarnya, tanzilu sebenarnya. Tanzilu tanziluna yanziluna. Tanzilani yanzilani tanzilina. Dari af'alul khamsah. Berarti di situ dia tanzula majzum, tanda jazmnya adalah apa ikhwan? Membuang nun karena dia dari af'alul khamsah. Yang kedua tukroma juga majzum, tanda jazmnya sama yaitu membuang nun karena kedua karena dari af'alul khamsah. Nah. Kalau seandainya dua itu dirubah menjadi fi'il sahihul akhir, berarti yang tersisa apa? Tanzulu dan tukromu. Ketika dimasuki haitsuma, berarti haitsuma tanzul atau haitsuma tanzil tukrom. Ya, gitu. Kalau dari fi'il sahihul akhir. Dimanapun engkau turun, maka engkau akan dimuliakan. Kalau di sini dia dari af'alul khamsah. Dari domir antuma. Dimanapun kalian berdua turun, maka kalian berdua akan dimuliakan. Yang syahid di situ kedua-duanya majzum, ya kan? Dijazm oleh haitsuma. Kemudian yang ke-11 kaifama. Kaifama ini artinya dari kaifa. Kaifa itu apa? Bagaimana, ya kan? Berarti kalau di sini terjemahkan apa? Bagaimanapun. Contohnya kaifama tu'amil sadiqaka yu'amilka. Bagaimanapun tu'amil engkau bermuamalah sodiqoka kepada temanmu, yu'amilka, maka seperti itu dia akan bermuamalah denganmu. Bagaimanapun engkau yakni berhubungan yakni muamalah dengan temanmu, ya seperti itu dia akan bermuamalah denganmu. Apabila engkau baik di dalam pergaulan dengan temanmu, maka dia pun akan baik, iya kan? Seperti itu maksudnya, balasannya. Nah, di situ yang menjadi syahid adalah apa ikhwan? Tu'amil yang pertama, dan yang kedua adalah yu'amil, iya kan? Yang pertama syarat, bagaimanapun engkau bermuamalah dengan temanmu, ya ini syaratnya. Balasannya, maka dia akan bermuamalah seperti itu denganmu. Nah, berarti tu'amil di sini majzum karena kaifama tanda jazmnya adalah sukun. Ya kan? Karena dia dari sahihul akhir. Yu'amil yang kedua ini sebagai balasan atau jawaban juga majzum, tanda jazmnya adalah sukun karena dia dari sahihul akhir. Kemudian yang terakhir, yang ke-12. Yang ke-12 adalah ayyun. Ayyun. Biasanya ayyun ini diterjemahkan dengan apa? Ini juga termasuk di antara kata tanya, sama seperti aina, mata, man, mada, dan yang sudah lewati. Namun apabila diinginkan dia adalah syarat, sama. Dia akan mampu menjazmkan dua fi'il mudhari. Nah, biasanya ayu ini selalu dimudofkan, digabung dan disusun dengan mudof mudofun ilaih dalam suatu kalimat. Apakah itu pertanyaan atau yang lainnya? Kalau pertanyaan ayu kitabin taqra, nah, seandainya, ya kan, kitab apa yang kamu baca? Di sini dia bukan penjazem, karena yang diinginkan bukan apa syarat, ya kan? Karena yang diingat di sini adalah pertanyaan, ayu kita bintaqra'u, tidak menjazmkan. Kenapa? Karena yang diinginkan dalam kalimat tersebut adalah istifham, pertanyaan. Namun apabila diinginkan padanya syarat, maka dia menjazmkan fi'il mudhari. Bahkan dua, yang pertama sebagai syarat dan yang kedua sebagai jawaban dan balasan syarat tersebut. Contohnya di sini, ayu kita bintaqra' tastafid. Kitab apapun, ya kan? Kitab apapun yang kamu baca, maka engkau mendapatkan faedah. Maka engkau mendapatkan faedah. Ayu kitabin taqra, kitab apapun taqra yang kamu baca, tastafid, maka engkau akan mendapatkan faedah. Nah, nah, di sini penyebutannya syarat, iya kan, konteks kalimatnya. Oleh karenanya menjazmkan. Namun kalau hanya sekedar pertanyaan, seperti yang kita contohkan tadi, ayu kita bintaqra'u, iya kan, maka di sini tidak menjazmkan. Karena yang diinginkan di sini hanya istifham, pertanyaan saja. Sehingga semua kembali ke makna dan yang diinginkan dari kalimat tersebut. Nah, ini 12 ikhwan. Semuanya yakni bekerjanya satu, yaitu menjazmkan dua fi'il mudhari. Adapun sebahagiannya bisa antum yakni ini sudah kita jelaskan, kadang sebagai kata tanya, kadang sebagai syarat, ya kan. Namun apabila dia digunakan untuk pertanyaan, maka dia tidak menjazmkan seperti beberapa yang kita sebutkan, dan insyaallah kalau pada jam berikutnya akan lebih terinci dalam hal ini. Nah, kemudian yang berikutnya, dari 12 ini, mulai 1 sampai 11, itu dari sisi harokat, itu semuanya mabni. Dari sisi harokat, semuanya mabni. Yakni, in, izma, dan seterusnya sampai nomor 11 yang terakhir, yaitu kaifama, yakni bacanya seperti itu terus. Dia tidak akan berubah. Terkecuali kalau nomor 12. Kalau nomor 12 ini tidak mabni. Ayyu. Kadang-kadang ayyi, kadang-kadang ayya. Tergantung apabila depannya itu ada huruf jer. Iya kan? Kalau di depannya itu ada huruf jer. Min ayyi tandanya. Nah, min ayyi. Berarti ayyunya di jer. Iya kan? Seandainya di sini dicontohkan kalau di kitab ayyu kitabin. Nah, di situ di dhammah karena memang tidak ada yang mengkasroh, tidak ada yang menfathah, iya kan? Namun kalau di depannya ditambahkan huruf jer min, min ayyi kitabin taqra tastafid. Nah. Kalau ada min di depan ay, maka ay harus dikasroh karena ada huruf jer di depannya. Min ayyi kitabin taqra tastafid. Dari kitab apapun yang kamu baca, maka engkau akan mendapatkan faedah. Sehingga tidak seperti 11 yang sebelumnya. Kalau 11 yang sebelumnya nomor 1 sampai nomor 11, semuanya mabni, harokatnya tidak bisa berubah. Iya kan? Aina ya aina, ayyana ya ayyana, terus seperti itu. Terkecuali kalau nomor 12, nah ini bisa berubah-berubah. Tergantung yang penyebabnya. Kalau seandainya di depannya ada huruf jer, berarti ayu dikasroh di jer. Min ayyi, ya kan? Kita bin taqra tastafid. Nah. Kemudian sebagaimana yang kita sebutkan tadi, juga nomor 12 ayu ini biasanya dimudhofkan. Oleh karenanya di sini contohnya ayu kitabin, ya kan? Ayu sebagai mudhof, kitabin sebagai mudhof, mudhofun ilaihi. Sebagai mudhafun ilaih. Ayu sebagai mudhaf. Kitabin sebagai mudhafun ilaih. Nah. Nah, sekarang antum perhatikan ikhwan. Yang dibahas di dalam kitab ini hanya apa? Adawatun nasibah dan adawatul jazimah. Iya kan? Alat-alat penasob dan alat-alat penjazem. Dan tidak disebutkan di sini alat-alat yang merofakkan. Ya kan, alat-alat yang merofakkan, yang menjadikan fi'il ini marfu', kok tidak disebutkan? Nah, kalau masalah alat-alat yang merofakkan atau menjadikan fi'il itu marfu', ini tidak perlu dibahas. Karena memang secara asal di dalam kata bahasa Arab itu adalah marfu'. Dalam artian pada isimnya atau pada fi'ilnya, kalau tidak ada yang menasob atau tidak ada yang mengejer pada isim atau tidak ada yang menjazm pada fi'il, ya semuanya kembali ke asal, yaitu marfu', yaitu marfu'. Pada isim contohnya, pada isim contohnya adalah al-masjidu. Kalau dimasuki fi berarti fil masjidi, iya kan? Dia akan menjadi kasroh karena ada huruf jer. Kalau dimasuki inna, menjadi innal masjida. Dia di fathah karena ada inna. Ya kan? Nah, kalau tidak ada fi, tidak ada yang menasobkan, tidak ada yang mengejer, ya berarti al-masjid kembali ke asal, yaitu marfu', yaitu dalam hal ini dia dhammah, karena dia dari isim mufrad. Nah. Sehingga kalau tidak ada yang menasob, tidak ada yang mengejer pada isim, kembali ke asal, yaitu marfu'. Dengan tanda-tandanya masing-masing dari jenis-jenis isim yang sudah kita bahas pada pertemuan terdahulu. Pada fi'il juga demikian. Kalau ada penasob, ya dinasob. Kalau ada penjazem, ya dijazem. Dengan tandanya masing-masing dari jenis fi'ilnya. Namun kalau tidak ada yang menasob, tidak ada yang menjazem, kembali ke asal, yaitu marfu'. Yaitu marfu'. Seperti contoh seandainya. Kita ambil nomor satu, alat penjazm nomor satu ya. Kita ambil contoh. Di situ disebutkan intajtahid tanjah. Ya. Keduanya disukun. Disukun kenapa ikhwan? Karena ada in, iya kan? Karena ada in. Namun kalau innya kita hapus, berarti alat penjazmnya kan tidak ada. Iya kan? Berarti bagaimana cara membacanya? Ya dikembalikan ke asalnya, yaitu marfu, dibaca tajtahidu tanjahu. Tajtahidu tanjahu. Nah, disukun karena apa? Ada penjazmnya. Demikian. Oleh karenanya tidak perlu dibahas alat-alat yang merofokkan itu apa. Tidak perlu. Kenapa? Karena dengan sendirinya ketika alat-alat penasob, alat-alat penjazm itu tidak ada, maka semuanya kembali ke asal, yaitu marfu, dengan tanda-tandanya masing-masing. Baik. Sekarang kita lanjut ke tamrin, latihan. ke latihan. Ini fi'il ya, tentunya dari jenis-jenis ya, dari jenis-jenis, dari sahihul akhir, aqwalul khamsah, termasuk pula adalah mu'tal akhir. Nah, antum diperintahkan untuk menjazmnya. Nah, di situ disebutkan huruf-huruf penjazmnya. Nah, antum diperintahkan untuk menjazmkan. Namun di sini tentunya antum harus perhatikan sebelum menjawab, ini fi'ilnya dari jenis mana. Kalau ini dari jenis, seandainya dari af'alul khamsah, oh berarti tanda jazmnya ini. Oh, ini fi'il mu'tal akhir, berarti tanda jazmnya ini. Oh, ini dari seandainya sahih akhir, berarti tanda jazmnya adalah ini. Nah, sehingga sebelum antum menyebutkan atau membaca, paling tidaknya antum harus mengetahui bahwasannya kata ini yang akan kita baca ini dari jenis fi'il yang mana. Baik, yang pertama, fadhol, yajlisu. Iman. Lam yajlis. Naam, lam yajlis. Dari jenis fi'il mana? Sahihul akhir. Naam. Ta'lamu. Alam ta'lam. Alam ta'lam. Dari jenis mana? Sahihul akhir. Naam. Pak Muslih, ta'kulina. Alamma ta'kulin. Alamma ta'kulin. Ta'kulin. Iya, ta'kulin. Ta'kulin. Nah. Ini dari jenis mana coba? Af'alul khamsah. Af'alul khamsah, tanda jazmnya? Hilangnya nun. Hilangnya nun. Berarti bacanya ta'kulin. Kok ta'kulin lagi? Dibuang nunnya, berarti tersisa ta'kulin. Ta'kuli. Iya, ta'kuli. Nah. Atau memang logatnya seperti itu. Nah, karena sering terdengar ada nunnya, makanya saya ya ini kritik terus. Nah. Dia dari af'alul khamsah, tanda jazmnya membuang nun. Berarti ya antum tinggal buang nunnya, ta'kulina, dibuang nunnya menjadi alamma ta'kuli. Nah. Kemudian yang berikutnya, tardahu. Naam, alam. Alam tardo. Ini tardahu ini aslinya dua kata ya. Nah, saya sudah prediksi ini nanti khawatir keliru. Ini sebenarnya dua kata. Fi'ilnya itu tardo. Hu itu bukan fi'il, kata tersendiri. Nah, mungkin ini juga cukup memberatkan, namun untuk mungkin melatih saja. Nah, fi'ilnya itu tardo. Hunya itu bukan dari kata fi'il itu, dia tersendiri. Berarti antum fokusnya ke tardo, itu saja. Nah, sekarang tardo, antum masukkan alam. Alam tardo. Alam tardo. Nah, dari fi'il, jenis fi'il mana? Mu'talul akhir, tanda jazmnya apa? Membuang? Membuang dhamma. Membuang apa kalau mu'tal akhir? Membuang? Membuang huruf? Huruf akhir. Nah, tardha. Ini juga memang cukup memberatkan kalau ada hunya. Paling tidaknya kita harus mengetahui artinya, iya kan? Nah, tardahu itu artinya, ayat ini fi'ilnya itu tardha dengan tambahan hu. Berarti kalau tardahu diartikan engkau meridhoinya, iya kan? Berarti tardha kalau dimasuki alam, alam tardha. Nah, dibuang huruf alifnya. Berarti kalau dibaca tardahu, kalau dimasuki alam menjadi alam tardahu. Nah, alam tardahu. Panjangnya dihilangkan karena alifnya dibuang, iya kan? Dia majzum, tanda jazmnya adalah membuang huruf akhir, yaitu alif, karena dia dari fi'il mudhari' mu'tal akhir. Baik, Kang Imam. Yaktubu. Liyaktubu. Liyaktub. Berarti artinya agar dia menulis. Nah, dari sahihul akhir. Berikutnya Pak Eri. La tarji'i. La tarji'i. Dari jenis mana ini? Tarji'ina. Af'alul khamsah. Naam, dari af'alul khamsah. Tarji'ina, la tarji'i. Tarji'ina ini di situ dhamirnya, kata gantinya adalah anti, engkau perempuan. Berarti tarji'ina, engkau perempuan kembali. La tarji'i artinya jangan engkau kembali. Berikutnya yahdi. Yalah, Pak Arisun. Alam yahdi. Alam yahdi. Dari jenis mana? Mu'talul akhir. Tanda jazmnya apa? Atful akhir. Yas'alukum. Nah, yas'alukum ini sama seperti tardo tadi. Fi'ilnya, kata kerjanya itu yas'alu. Kum itu kata yang berpisah atau yang beda. Bukan dari fi'il. Berarti antum fokusnya ke yas'alu. Ya, Pak? Pak Nyoto? Lam yas'alkum. Nam, lam yas'alkum. Baik. Dia dari jenis mana? Sahihul akhir. Nam, lam yas'alkum. Yas'alukum, lam yas'alkum. Kalau yas'alukum, dia menanyakan. Ya, ini dia bertanya kepada kalian. Lam yas'alkum, dia tidak bertanya kepada kalian. Yahduru, Abu Zulfa. Liyahdur. Nah, agar dia hadir. Dari jenis mana? Sahihul akhir. Tadkhuluna. Pak Guru. La tadkhulu. La tadkhulu. Dari jenis mana? Dari jenis mana tadkhuluna ini? Hah? Dari? Af'alul khamsah. Naam. Tadkhuluna yadkhuluna. Tadkhulani yadkhulani tadkhulina. Dan jelas ketika antum lihat di situ belakangnya ada huruf nun. Insyaallah di situ af'alul khamsah. Berikutnya tarmi. Ah, Kang Amin. La tarmi. La tarmi, ya kan? Tarmi itu artinya melempar. Berarti kalau la tarmi, jangan kau melempar. Tanda jazmnya apa sih itu, Kang? Membuang huruf akhir karena dia dari jenis mu'tal akhir. Nah. Berikutnya, Pak Gudiman. Tad'uhu. Kata kerjanya atau fi'ilnya adalah tad'u. Nah, hu-nya itu adalah dhamir. Sekarang masukkan la. Menjadi apa? La tad'u. La tad'u. Berarti kalau dibaca semua menjadi? La. Jadi kan tad'uhu. Ada hu-nya. Tad'uhu. Sekarang dijazm menjadi? La, la tad'u. Kalau digabung dengan hu menjadi la, dipendekkan, dibuang wawunya. La tad'uhu, karena dia dari mu'tal akhir, ya kan? Jazmnya membuang wawunya. Kalau dibuang wawunya berarti kan matnya atau panjangnya sudah hilang, ya kan? Menjadi la tad'u. Ada hu berarti la tad'uhu. Nah, bukan la tad'uhu. Kalau dibaca la tad'uhu, ya tidak ada perubahan di situ. Iya kan? Tidak ada perubahan. Nah, ini permisalan, apa namanya, dari majzum. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya di sini, ini tamrin latihan yang menggabung antara mansub dengan majzum. Berarti nanti kalau ini, kata ini marfu'nya demikian, majzumnya gimana? Kalau mansubnya gimana? Kalau mansubnya seperti ini, marfu'nya gimana? Majzumnya gimana? Nah, di sini antum nanti persiapanlah di rumah. Mengambil ini dari fi'il mana? Dari fi'il mana? Kalau begini berarti ini marfu'nya gimana? Semua antum lihat pada pembahasan yang sudah kita lewati. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai sini dulu ikhwan yang kita sebutkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya bismillah. Baik, subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.